Alhamdulillahi wa kata wa tuba liman kudia ila islam wa hisuhu kafafa wa kanan salatan wa salaman ala hadai nabiul karim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mursyidul ummah ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الخادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Standarisasi akan pemahaman mukhor atau manhaj atau kurikulum Islam sudah dipoinkan dengan baik oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat jelas mulai latar belakang 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah dengan memasang pancang-pancang kalimat tauhid la ilaha illallah dimulai dari keluarganya, para sahabatnya dan umat Islam secara umum. Kemudian perjuangan Nabi diteruskan hijrah ke Madinah dan selama 10 tahun beliau menyebarkan akan peringatan Venice atau An-Najai Al-Khaliyah yang tidak akan tekan karena panas dan tidak laku karena hujan. Itu pun menjadi perjalanan sejarah yang sangat bermakna bagi umat Islam di seluruh dunia. Ibadillah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Upaya standarisasi ini tentunya sudah harus dihormati oleh semua umat Islam termasuk kita yang ada di sini. Dan bukan sebuah etiket yang baik menurut khotib tatkala seorang muslim itu menyimpang dari ajaran atau tidak berperilaku beramalan Islam itu melanggar dari surat edaran Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 114 surat itu dan menyimpang dari standar operating procedure yang sudah digariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang distorsi, menyimpang amalan keislamannya dari SE dan SOP ini maka dia akan terkena audit Allah Subhanahu wa taala semenjak dia akhir balik atau sebagai seorang muslim. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak mimbar-mimbar atau kajian-kajian yang mengedepankan keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajari Islam kepada para umatnya. Dan itu tidak pernah luput dari tradisi umat Islam di Indonesia mengenai bagaimana mereka memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun tanggal ini diyakini didasarkan pada sebuah hadis Ibnu Umar yang menurut screening para ahli hadis itu diyakini sebagai hadis yang lemah. Dan para ahli yang disepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada nas dalil syar'i baik Al-Qur'an maupun hadis yang menginformasikan kepada kita tentang itu maka dikembalikan kepada kajian historical atau sejarah dan ilmu falak. Dan menurut mereka bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah date yang harusnya hari Senin, harusnya dituangkan hari Kamis, sesungguhnya beliau dilahirkan pada hari Senin. Sehingga tanggal 9 Rabiul Awal itu diyakini sebagai tanggal yang valid akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diukir oleh Syekh Al-Utsaimin dan kitabnya Al-Qul Al-Mubin ala kitab Ibadi siang surat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hafiz akan sedikit mengajar jamaah kontemplatif merenungkan apa-apa yang kita bisa pelajari dari kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dua nama sudah ada. Hanya ada dua nama yang langsung mendapat award dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan redaksi yang mirip. Yang pertama sebagaimana khotib baca dari ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada role model yang baik, suri tauladan yang baik pada diri kandung Nabi Muhammad SAW bagi kita semua. Dan kalau khotib ringkas, apa saja yang bisa kita jadikan semi dari beliau itu tersemi dari tiga pilar bagian utama. Pilar pertama adalah bab tauhid atau bab akidah. Sudah distandarkan juga dalam manhaj dan mukarrar beliau bahwa Allah itu Maha Esa atau Qul Huwallahu Ahad. Konsep teologi yang bersifat monoteisme inilah yang sampai hari ini masih diyakini umat Islam di seluruh dunia. Namun demikian, disayangkan sekali pemahaman daripada konsep monoteisme ini terdistorsikan dengan beberapa pemahaman saudara kita dengan mengandung dengan konsep teologi yang politeisme secara tidak langsung. Karena sebagian umat Islam kita lihat masih dengan happy-nya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Yang seharusnya kita meyakini yang memberi rezeki kita Tuhannya Allah. Sebagian umat ini memahami bahwa yang memberi rezeki adalah bosnya. Ini tentu saja keliru. Yang seharusnya yang maha mengatur alam ini Allah, yang maha memberi kekuatan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian saudara kita memahami bahwa ada kekuatan melalui perantara lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah saudara-saudara kita yang melakukan kolaborasi dan perjanjian kerjasama dengan jin, syaitan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan itu di dalam bahasa tauhid kita dikenal dengan istilah asyirku billah an taj'al lillahi nijan, menjadikan sekutu atau menjadikan ada Tuhan keyakinan yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk kriminalitas besar sekali di dalam keyakinan umat kita atau di dalam din Islam itu sendiri. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni berikut kriminalitas apapun yang dilakukan oleh manusia selain daripada menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tersemin di dalam fenomena sistem dan fenomena kehidupan kita jemaah sekalian. Banyak sekali. Ketika ada seorang mertua, anaknya sakit panas atau sek, dia bawa ke dokter. Ternyata saudara Allah tidak sembuh anaknya. Second opinion dibawa ke dokter kedua, tidak sembuh juga sebenarnya. Dan sampai dokter ketiga, belum juga diterima kesembuhan. Kemudian dengan putus asa orang tua ini, sudahlah, jangan dibawa ke dokter. Dibawa aja ke pusat si A, si B, dan si C dengan berjuluk orang pintar karena terkenal bisa menyembuhkan orang. Dibawalah anak ini kepada orang pintar tersebut dan takdirnya memang pas penyakitnya dicabut oleh Allah SWT. Pedis mayor pemahaman diambil oleh orang tua ini adalah besok-besok kalau sakit panas jangan dibawa ke dokter tapi bawa ke orang pintar atau ke orang kedua. Inilah pemahaman yang tidak sedikit diantara di tengah masyarakat kita. Dia hanya berpegangan pada experience reality, bukan agreed reality. Sama saja ketika kita mengatakan ketika sakit batuk flu pilek dia akan cocok minum rokok. Fulan yang lain mengatakan minum dekolgen. Fulan yang lain mengatakan saya cocok minum bisatik. Masalahnya berbeda, tujuannya harapannya satu yaitu kesembuhan. Dan harus diyakini itu hanya sekedar sugesti karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian experience reality tentunya tidak bisa dijadikan sandaran dalam kehidupan, terlebih lagi sebuah keyakinan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan hanya harus fokus konsep teologi muslim yang baik adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa perantara, dan itu ditegaskan oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapapun yang mendatangi dukun man ata'arrafan akuhanan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun sebabku lam tuqbal lahu shalah 40 yawman, tidak akan diterima salatnya itu 40 hari mendatangi saja. Dan kalau sudah tidak sekedar mendatangi tapi faqad kafara bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan orang pintar ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dinyatakan dia sebagai orang itu telah kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ingat saudaraku, ini adalah konsepsi tauhid yang benar yang diajarkan oleh Nabi, bahwa ibadah adalah harus esa kepada Allah SWT di dalam aktivasi apapun keadaan kehidupan kita. Ini pertama. Yang kedua, benar-benar yang bisa kita ambil daripada sisi Nabi Muhammad SAW adalah dalam bab muamalah. Karena 76% lebih kehidupan kita tuh habis dengan hablum minannas, dengan sesama. Muncul kalimat di Islam itu erat kaitannya dengan kata dain dalam bahasa Arab. Dinun, dainun, yang maknanya berbeda tentunya. Kalau din adalah konsep hidup, yang di dalam terjemah bahasa Indonesia adalah agama, walaupun tidak representasi terjemahan agama untuk kalimat di dalam bahasa Arab. Muncul derivasi kata dari situ adalah adai, hutang. Seorang yang melakukan hutang piutang itu juga diatur sedemikian rupa dalam SE Allah dan SOP Nabi Muhammad SAW, supaya di dalam menghutangkan itu tidak boleh ada kelebihan. Kullu qardin jarra fihi manfa'atan wa riba, setiap pinjaman uang murni telanjang tanpa underlying, jual beli dan investasi bagi hasil pun itu dikatakan sebagai riba, dan itu kriminalitas yang sangat besar juga di dalam din Islam kita, saudaraku semua. Dan itu ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, walaupun hadisnya hasan, ar-riba 73 baban wa innaha misla an ya'ti ar-rajul ummah. Dosa pintu riba itu ada 73 pintu yang paling ringan, saudaraku, sebagaimana anak kandung laki-laki menjinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena dosa ribawi, perilaku uzuri ini dampaknya masif, bisa menyebabkan sistemik dan sistematik risk, dan bisa menyebabkan tatanan ekonomi rusak sedemikian rupa, bubble ekonomi dan lain sebagainya. Itu adalah dalam bab muamalah yang kecil. Di lain pihak, dalam bab muamalah sisi Nabi juga mengajarkan tidak boleh melakukan cheating atau tadris, mengurangi timbangan dan sebagainya. Makanya para pedagang diancam oleh kanjeng Nabi, ya maksar kujar innakum satul asuna yawman siyamati kujar illa rambar wasodat. Wahai para pedagang yang suka hidup di tataran suplai dan demand, karena kata Nabi setan itu paling banyak berkeliaran di pasar, di mana ada suplai dan demand itulah pasar, dan di situ juga setan banyak menggoda anak Adam. Waspadalah, warninglah kalian kalau jadi pedagang, kecuali para pedagang ini akan berbuat jujur dan bertakwa kepada Allah SWT, maka dia akan terhindar dari api neraka. Sedikit saja kita mengurangi kuantitas daripada timbangan, maka sudah diancam oleh Allah SWT dengan ganjaran api neraka. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza taluhum awadzianukum yusuf dan lain sebagainya. Berikutnya, dalam bab muamalah juga kita dilarang untuk melakukan manipulasi suplai dan manipulasi demand, penggorengan saham dan sebagainya, insider trading dan sebagainya, monopolistik trend dan sebagainya. Ini adalah bab-bab perihal transaksional yang tidak direkomend oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga harus diambil umat Islam ini ibrah dari kanjeng Nabi memperingati Maulid Nabi setiap tahun. Tetapi action plan dan program kerja dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berorganisasi tidak pernah mau menengok bagaimana Nabi kita contohkan sesuai dengan SOP-nya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ketiga yang bisa diambil adalah bab akhlak. Sudah tidak diragukan lagi. Beliau mengatakan innama bu'istu yutammima makarimal akhlak. Bahwa aku ini diutus ya untuk menyempurnakan akhlak kalian. Yang tadinya suka minum keras tinggalkan. Yang tadinya gemar joget yang melakukan perbuatan maksiat tinggalkan. Yang tadinya tidak gemar menyantuni kafir miskin, ayo kita santuni. Yang tadinya kalau ketemu orang tuh mukanya manyun tidak pernah senyum, ayo kita bersahabat dengan saudara kita dan lain sebagainya. Dalam bab akhlak Nabi sungguh sangat luar biasa. Dan Allah sendiri langsung memuji kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada dirimu ya Muhammad, hambaku ini sebuah akhlak, etika, etiket, perilaku yang sangat luar biasa. Dan itu dicontohkan ketika ada seorang Yahudi buta yang jodohnya setiap hari itu melempari Nabi kita. Ketika Nabi akan pergi ke masjid dilempari dengan kerikil, diludahi, dicelupi sihir, kain dan sebagainya. Tapi begitu selesai sholat, Nabi kita justru memberikan sedekah buat Yahudi buta ini. Di setiap dilempari batu diberikan sedekah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ketika kanjeng Nabi dipanggil Allah SWT, tradisi ini diteruskan oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Dan ternyata ketika diteruskan oleh sahabat beliau, dipeganglah tangan sahabat Abu Bakar oleh yang dibuta ini, siapa anda? Kok tangannya berbeda dengan orang yang biasa ngasih saya sahabat ini? Mana orang itu? Yang dibuta ini bertanya, mana orang yang biasa ngasih saya? Kok tangannya berbeda? Iya Bapak Tua, saya bukan orang yang biasa setiap hari ngasih sedekah kepada Bapak. Karena orang yang setiap hari ngasih sedekah kepada Bapak sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Nabi Muhammad yang setiap hari anda lempari dengan kerikil dan batu anda ludahi. Berlinang air mata Yahudi buta ini dan langsung mengucapkan syahadatain Allahu Akbar. Inilah kekuatan akhlak. Dalam marketing pun dikatakan oleh para pakar bahwa sehebat apapun you punya produk, kalau anda tidak punya excellent service, yang ini bagian dari akhlak, orang akan meninggalkan kita. Tidak cukup punya unit selling proposition yang cukup, maka orang juga akan meninggalkan kita. Dan ini sudah dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad di dalam berbisnis, di dalam bermuamalah, dan dalam berinteraksi dengan musuh-musuh Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تهدي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إفادي سيدنا صلاة الجمعة يا مؤمن الله سبحانه وتعالى. Sebelum kita berdoa ada sedikit sepenggal kisah dari Nabi dan para sahabat. Suatu saat beliau pernah berkumpul di sebuah ruangan seperti ini, dan Nabi saya bertanya pada para sahabat dekatnya, ya ashabi, wahai para sahabatku, man a'jazu ilaikum iman, siapakah menurut kalian yang keimanan, kualitas keimanannya itu incredible, yang amazing faith, siapa menurut kalian yang sangat mengajukan keimanan? Lalu para sahabat menjawab, al-malaikah ya Rasulullah, para malaikat paling dahsyat keimanannya. Qal laisu, bukan mereka sahabat. Fama lahum la yu'minuna wahum inda rabbihim. Bagaimana dari empat kualitas keimanan mereka? Orang mereka ada di sisi Allah SWT dan diciptakan dari cahaya yang tidak diberikan hawa nafsu seperti kalian. Wajar kalau kualitas keimanan mereka itu sangat dahsyat. Lalu para jawab berusaha menjawab lagi, siapa tahu benar. Al-anbiya wa rasul ya Rasulullah, kalau begitu Nabi dan para rasul ya Rasulullah. Qal laitu, bukan juga mereka para sahabatku. Fama lahum la yu'minuna wal wahyu munazzal alaihim, Bagaimana mereka enggak hebat dari mananya, sementara wahyu itu diturunkan kepada mereka. Dan jika mereka berbuat salah dalam kehidupan sehari-hari, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saya. Kalau saya salah juga sering ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tercatat beberapa kali dalam kehidupan beliau melakukan kesalahan. Bahkan seringkali istihad Umar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan istihadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ekonomi dan dalam bab apapun ibadah beberapa kali, dan itu ditunjukkan dalam kitab Sirah An-Nabawi. Kalau begitu, yang paling hebat temannya panahmu ya Rasulullah, kami paling hebat. Sedikit narsis para sahabat mengakui dirinya paling jago bagaimananya. Kalau lastum ya Rasul, bukan kalian juga. Kalau faman ya Rasulullah, kalau begitu siapa? Ummatun ya'tuna min ba'dikum, sekolongan umat yang datang setelah kalian, ya kita-kita ini. Mereka memang mendapatkan wat khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahu tsumma alladziina yalunahu. Sebaik generasi adalah generasiku, sahabat dan setelahnya setelahnya. Itu benar. Karena Nabi ada di tengah-tengah mereka. Tapi di zaman carut marut seperti ini, saudaraku, yang banyak fitnah seperti ini, saudaraku, yang banyak ujian dunia seperti ini, saudaraku, jika kita istiqomah memegang barang api Quran dan hadis sampai akhir hayat, itulah sebaik-baik keimanan menurut kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala lingkungan society kita itu cuek, asu-asu apa itu terhadap apapun yang kita berbuat, dan kita fokus khusus kepada ibadah kepada Allah dengan meneladani sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang sukses dunia dan akhirat, saudara. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Begitu kecil dunia ini di mata Allah SWT. Maka mari saudaraku subhanahu wa ta'ala, saudaraku semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih sering bercerminlah kepada kanjeng Nabi sebagai yang pegang kuncinya surga, supaya kita selalu on the track. Karena dalam beribadah pun kalau nambah bid'ah itu tidak akan diterima, kalau mengurangi itu takdir juga tidak akan diterima, kalau menyelewengkan itu takdir juga tidak akan diterima. Siapapun yang menentang, melawan, menambah, mengurang, menyelewengkan dari SE dan SOP yang ada 11.750 SOP dengan redaksi pengulangan atau 11.250 hadis dengan tanpa redaksi pengulangan itu, maka tidak akan diterima itu amalnya, saudaraku. Maka itu mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kita diistiqomahkan sampai akhir hayat kita itu menjadi husnul khotimah yang selalu menjadikan kanjeng Nabi sebagai idola dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إنما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نسألك من فضلك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإنا نستعيذك من كل شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إنا نعوذ بك من العجز والخجل ونعوذ بك من غلبة الدين وفخر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وفخر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك يا الله. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.